kesusahan melanda hidupmu. Persoalan penderitaan menimpa hidupmu. Pada Yesus, jangan takut, hai saudara, Yesus selalu bersertamu. Sekarang lawan dunia, jangan tunggu. Serahkan hidupmu pada Yesus, tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan bimbang dan ragu, miliki dalam Dia ada pertolongan. Yesus selalu bersamamu di senang maupun susah. Yesus bersertamu sampai selamanya. Saudaraku, ketika masalah dan persoalan itu datang kepadamu, jangan pernah engkau lari kepada manusia, tetapi datang kepada Yesus. Hanya dari Dialah pertolongan itu datang. Haleluya. Tuhan selalu memberkati. Serahkan hidupmu pada Yesus.